barokai tiang-tiang sing telaten ngecek nopo mawon sing mlebet dateng padharane senaosa menika saking sami-sami santrine sami-sami tiang muslime. Salah satu barokahnya adalah terhindar dari sulitnya pengembalian refleks akal ketika setelah tidur. Tetes termasuk barokai uang sing telaten ngecek opo wae sing mlebu nang wetenge. Ahalalun am haramun am syubhah. Meniko adalah kemampuannya untuk segera sadar ketika setelah tidur. Lah kula kan mboten telaten lek teng warung ngoten niku. Pokok ketok ana tulisane halal ana logone Om MUI Gudi ngoten kan nggih pun karek mangan mawon. Ah makane kula jane pun dugi awet radi awal set mboten kok radi awal mboten. Iki sakjane sak dereng kemarzuki minggah dalam sampun dugi. Cuman kramten kula nembe sadar ya nggih niku betah wektal barokah Mak Sembrono niku. Betah wektal menyadarkan diri sadar iki sowan potongan sopo meniko betah wektal. Masya Allah. Wonten siang meniko kita sarang-sarang dirakan ngawasipun Mbah Marzuki dalam rangka khol. Kulo marem kalih Mbah Marzuki. Mbah Marzuki niku termasuk piyanton ingkang awit alit kulo remen, kulo idola. Kiai muda, penuh semangat, ngalim saestu, langsing paling benten kalih santri-santri model-model ngeten-ngeten iki. Hawa keikhlasane, hawa ketulusane menika nyolok. Ikhlas niku kan mboten kenek diomong, tapi kan kenek dirasakno. Nggih sami kalih jenengan dateng garwane ngeten niku lho. Jenengan tengene garwa panjenengan menawi matur-matur hakikatul amr garwane jenengan ngertos jenengan niku tenanan po ora. Dek aku suwi gak cedok awakmu, aku kok kuwangen mbek awakmu niku asline garwane jenengan sadar banget iki ngapusi. Iki jelas gak tulus sih. Utawi jenengan dipun caosi daharan, dipun caosi unjukan, mbuh kopi, mbuh teh apa-apa. Coba, comas. Enak. Niku ngapusi paham banget niku. Artinya apa yang tekstual yang jenengan tampilkan itu tidak kemudian tidak bisa dirasakan dengan baik oleh orang lain. Mbah Marzuki semangat luar biasa. Kulo ini kadang-kadang izin asli ini. Mbah Marzuki dengan tanggung jawab yang sebegitu besarnya untuk memimpin pondok, bahkan hari ini ketambahan mimpin Jawa Timur, tapi entengani. Longgari, luar biasa saestu, entengan saestu, militan saestu. Lah kula niku bendi penggawean teng omah, dijaluk itu long wong lumuh, masya Allah, apa mergo pitik mau ya? Alhamdulillah, yang paling penting hanya beberapa poin yang bisa saya tangkap dari beliau itu. Pentingnya wae dhewe iki ngaji. Niki kula kak matur dateng bolo-bolo santri alias ini mawon. Mboten kok badhe ngaturi masyaih-masyaih Mbah Yai-Yai mboten. Kan kita ini kan berada di situasi pandemi, situasi wabah, situasi balak, situasi yang sangat tidak normal bagi kita semua. Jenengan-jenengan kan mboten patek wajar kalau misalnya ngadakne khole Mbah Yai Imron dengan situasi semacam ini. Niki pasuruan. Lumrahe pasuruan niku nek jenenge khol niku pun masyaallah ngoten lho. Lagi ono hall kok modelnya social distancing. Ono hall, lo nggak rotok kaget nih gue, lo Pasuruan kok tertib, kan gak rotok aneh nih. Mereka sang don saya udah sangat rotok Pasuruan itu kan angel jak tertib. Pasuruan itu kan gak ada undang-undang dewi. Misalnya koblal wabak misalnya koblal wabak, nopo tumon teng kota Pasuruan terus moro-moro ono wong helman. Kopian kaji ini pun, niki aku amin helm. Wah ahsan. Dan ini jauh lebih aman. Mereka ini, niki buatan namung SNI, niki SNA, standar nasional Allah subhanahu wa ta'ala. Kopiah wis enggak umum. Lha kok niki wau bolo-bolo sami ngawas. Kok ngagem masker, ngagem social distancing luar biasa saestu. Masya Allah, kayak situasi ini ngeten iki wau aturaken. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar satu bulan yang lalu apa setengah bulan yang lalu dalam supaya ya, antara sekali dosa nanti lah. Kula menikon direkan sederek-sederek wonten pendopo kabupaten Kebumen. Datang mereka niku sederek kula putrane Mbah Yai Munif asmane Gus Ahmad menikon dawuhaken. Sebetulnya bukan wabak, bukan balak yang membuat kita ini sangat prihatin. Tapi lebih kepada banyaknya para masyayikh kita, para habaib kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini harus benar-benar menyadari ini adalah musibah-musibah sing udma. Ini adalah masalah yang sangat berat, masalah yang sangat besar. Waktu Gus Ahmad dawuh ngoten niku kula kemutan. Kalih wasiate Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah." La ya'ti zamanun 'alaikum illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada masa di mana masa setelahnya, era setelahnya ini pasti lebih medeni, lebih bahaya, lebih tidak menarik daripada masa-masa sebelumnya. Pasti era-era yang akan datang itu jauh lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada masa-masa yang lampau. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Diterasakan amma lau ayinu anna hadzal am khairum min am wa anna amiran khairum min amir, ngaten nggih, lau ayinu anna amiran khairum min amir wa anna aman khairum min am. Ileng ya, dengarkan betul, aku iki gak ngomong bahwasannya ada satu era pejabat apa misalnya siapa misalnya, oh saat durungi erane Gus Irsa sampai Gus Mujibi erane siapa? Pak Dadi, Pak Dadi kalian Dadi Angga kalih Pak Edi. Oh era Pak Dadi misalnya, saya tidak mengatakan bahwasanya era Pak Dadi itu jauh lebih baik daripada eranya Gus Irsat misalnya begitu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya tahun 2000 jauh lebih baik daripada tahun 2005 misalnya. Amma lau ayyinu anna amiran khairun min amir wa anna aman khairun min am. Walakin fuqaha'ukum wa ulama'ukum yadhhabun. Cuma yang saya maksud adalah ulama lan fuqaha'mu, kiai-kiaimu sing ahli hukummu, sing pancen ngaji tenan, sing kados Mbah Yai Marzuki ngeten iki modele, kados para masyayikh alias ini sing tasik nggula wentah santri ngeten iki. Mboten pate awet, Pak. Yadhhabun ayyan takiluna ila rahmatillah. Ulama-ulama'mu, kiai-kiaimu akeh sing sedo. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak menemukan dari nun sewu misalnya orang-orang yang terkait dengan beliau-beliau mbah putrane, mbah ponakane, misanane, santrine itu yang layak untuk menggantikan beliau-beliau itu. Summa latajiduna minhum khalafa. Fayaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim fi jami'il umur fayaslimuna al-islam. Fayaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim fi jami'il umur fayaslimuna al-islam. Kemudian karena ada kekosongan kiai, kekosongan pemimpin, kekosongan masyayikh, kekosongan wong alim, tampilnya orang yang tampilannya kayak orang alim. Modele kaya wong alim, gayane kaya wong alim, omongane kaya omongane wong alim. Fayuftuna bi ra'yihim fi jamil umur. Ketika ditanya apapun, dia selalu menjawab dengan logika-logika yang ada di otaknya. fayaslimunal Islam. Dan hal-hal semacam ini, atau ifta-ifta semacam ini, kepemimpinan-kepemimpinan orang-orang yang macam ini hanya akan melemahkan, merusak yahdimuniku, yaslimuniku manane podo ambek yahdimu, podo ambek hadmu, podo ambek ahlaka anu podo. Beda ya, ngeten ya. Ya dudu ingat angel ngaji dul. Iku bocah-bocah sing ngowah-ngowah ya, El Yasin iku. Ade. Misalnya gini, bahasa Arab angel, bahasa Arab kita tahu lah, wong awakmu gak rai ngertimu kan guru-gurumu, kiai-kiaimu. Awakmu sekali hari ini sing rawuh Mbah Marzuki koyok penak. Iki contohnya kata-kata yaslimune, contoh kayak kata-kata yaslim ya. Yaslim itu mimba bidoroba, doroba yadribu, salama yaslimu. Iku maknanya podo ambek hadmu, podo ambek ahlaka yuhliku, podo. Berbeda kasus misalnya mimba bi alima, tulisannya podo, ini podo-podo kayak ini harokate, udo. Ya. Kau cetok kalimat ini kalimat udo. Kok kamu neng alias ini mek ngowah, ngowoh, ngopa, ngopi, ngopa, ngopi, hatam. Ya. Lek mlebune mimba bi alima ya alamu berarti salima ya salamu iku beda maknane padha gambek iki lho mautul alim sulmatun sulmatun latusat mautul alim sulmatun latusat sedane kiai sedane ulama iku lubang besar yang tidak akan pernah mampu untuk kita tempel untuk kita tutup untuk kita perbaiki ndak bisa mengani sampai tidak ini mautul alim mautul alam iku ya ini beda mautul alim mautul alam apa dong sulmah iku mimbabi alima salima yaslamu nenek fayaslimu lal islam ay ahlaka iku podo sampai ahlaka yuhliku maknanya podo al islam maka ketololan kita berifta. Jadi pakaian santri, kopiah ya nuwun sewu, kopiah kaji barang ngono, malah rodok bulak barang ngono. Tapi gak patek ngalim, wah ini berbahaya sekali. Makanya, ana setunggaling sahabat cukup dekat dengan Sayyidina Umar bertanya. Dawuh. Suatu ketika ditanya sama Sayyidina Umar, didangu panjenengan Sayyidina Umar. Didangu Sayyidina Umar pas era Sayyidina Umar, padahal padha-padha sahabat ya gue. Cuman kelasnya beda itu maklum. Yap. Ini bukan Ziyad bin Labid ya. Beda lagi. Yap. Cowokmu sing iso nyebabi Islam iki ketok lemah di mata orang lain apa? Ya mungkin cara mergo niku kanca paling jawabane cara iso guyon ngono paling jawabane alalah ndang aku dudono. Aku ya mesti gak ngerti nih dudono ae. Kemudian beliau mengatakan yang paling sering atau paling potensial untuk menghabisi, melemahkan Islam itu yang pertama adalah zallatul alim. Kesalahan, ketololan, kesembronoan, uang sing wis keceluk kiai. Lho niki nuwun sewu niki, mboten mergo napa-napa. Mangane kula niku sampai saat ini mau celuk kiai. Kula niku kadang-kadang rada tersinggung bareng celuk kiai ini. Sejene wedi ping pindone celukan iki nyebabi kula mboten nyaman ngoten. Nggih, Pak. Mergo kula niku wong sing apal banget sampai dawuh ya habus salihun al awal fal awal. Wa tabqa husalatun ka husalati sa'ir la yubalihimullahu taala balatan. Sing gampang sedo iku biasane sing api-api. Sing kiai-kiai iku. Nenek ora patek kiai, wis tenang ae ojo nemen-nemen nek maskeran. Awet. Nah, khusus bahaya ini aku kudu dijaga tenan. Mergo ya habus salihun al awwal fal awwal wa tabqa husalatun ka husalati sa'ir la yubalihimullahu taala balatan. Sing awet iku generasi-generasi CT, generasi dedek, generasi sisa, generasi turahan. Generasi sing sama sekali tidak dipedulikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yo kono, gak mati yo kono terserah. Lah tapi ini generasi-generasi lurus-lurus, generasi bahaya-bahaya ini iku pancen pangeran kangen. Pengiran kangen, bahaya ini gak kerasan wis nang dunia. Budal. Nah, sampean kerasan-kerasan, no, pengiran gak kangen, blas. Wis tenang ya. Sampean sing betah santai mau, tenang. Soal sampean ngecek. Tensiku piye yo? Saturasiku piye? Awet-awet. Lah. Pertama niku zallatul alim. Kemudian banyak orang-orang yang tampaknya kayak santri padahal orang ini adalah berwatakan munafik, kemudian sok-sokan bahas Al-Qur'an. Ya. Jadi orang sing tampilannya tampilan santri kemudian sok-sokan bahas Qur'an. Qur'an ini angel, Pak. Qur'an ini angel. Kayak tadi itu, kayak tadi diterangkan oleh Mbah Yai Marzuki. Ini kena orang ngaji, orang nyanding, Mbah Yai, Mbah Yai, mbiyen kangelan untuk memahami itu. Sulit sekali, Pak. Mboten wonten, ibadah yang paling istimewa, zahire ngungkuli nyandak cekel Al-Quran, itu mboten enten, mboten enten. Tapi pada prakteknya, bahkan Kanjeng Nabi yo dawuh nih, ngaji yo awak. Mereka kudu majelis ilmu ini afdalu min syuhudi alfi janazatin. Wa min iyadati alfi marid. Lha tenan. Ganjaran luar biasa. Bahkan akhirnya nonton sahabat matur, wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah. Apakah jauh lebih istimewa daripada baca Al-Qur'an Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabnya diplomatis. Nek kowe gak ngaji cara memahami Qur'an piye? Nek kowe gak paham cara ngamalne Qur'an piye? Niki kan sebetulnya kebetulan awake dhewe niku ngekholi Mbah Yai Imron niki kan kebetulan di momen di mana jamiah kita, jamiah Nahdlatul Ulama niki dalalah pas ulang tahun kepiro lho wis sewepuh pokoke lali aku ya. 98 napa nggih pokoke pun sepuh 98. Mugi-mugi jamiah niki estu-estu dados jamiah sing kiat, jamiah sing pancen dados napa sendenan kita. Kula tasih emut dawuh bapak kula wekdal kempalan masyayikh tasih wonten suwargi Mbah Yai Badar. Mbah Yai Masuk Badar wonten pundi? Wonten Surabaya. Kula tasih kemutan dawuh bapak kula wekdal kempalan masyayikh kathah mriku. Bapak dawuh NU ini kedah kita jagi saestu. NU ini milik kita satu-satunya untuk kita bawa suan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan NU adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak kita akan kita titipkan di dalamnya. Untuk saya kemudian dari Bapak ngoten. Monggo kita jagi saestu NU ne. Lah sing paling penting saja niki. Ketika kita sudah mulai membahas NU, ketika kita sudah mulai membahas pondok pesantren, mulai membahas para masyayikh, itu sebetulnya adalah yang paling baku yang harus kita benar-benar kita ingat itu adalah bagaimana kita ini benar-benar punya kemampuan dan punya kemauan untuk estu-estu ndereaken meneladani memahami bagaimana para masyayikh kita manhaje opo, bagaimana cara beliau bermuasyarah, bagaimana cara beliau dulu ngaji, bagaimana cara beliau itu bersosial, bagaimana cara beliau berdakwah. Dan ini penting, Pak. Penting. Dan itu tidak akan pernah kita paham dengan baik, apalagi sampai kita tirukan. Lek panjenengan-panjenengan nun sewu, panjenengan-panjenengan kagungan putra, kagungan dulur, cik wayahe ngaji, cik wayahe mondok, terus mboten panjenengan support, utawa bocah-bocah sing cik cilik ngono gak ngerti tanggung jawab nek bakal sesuk iki aku nerusne mbah yai, aku iki sesuk bakale dadi tongkat estafete para masyayikh, para kiai, gak ngawahi mek ngowah tok nang pondok, bahaya banget nih. Terus saestu muga-muga wabeh bolo-bolo sing do ngaji ning kene. Alias ini iki kula direndungaken mugi-mugi estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Estu-estu dibangun kalian Allah Subhanahu wa taala dados lare sing kagungan himmah. Himmah. Coba bahasane sing paling sering kita mirengaken sareng-sareng. Himmatul aliyah, al-himmah al-aliyah menika adalah bidzun ni'am. Al-himmah al-aliyah bidzun ni'am. Himmah aliyah kuwi cita-cita yang ampuh, cita-cita yang luhur, kemauan yang besar, itu adalah bidzun ni'am. Bidzun iku maknane wiji. Jadi tabunganmu sing mesti mok betok. tabunganmu sing mesti iso mok jupuk di masa-masa yang ada akan datang adalah kemauan yang kamu bangun mulai hari ini untuk menjadi sesuatu. Ojo ndek-ndekan. Ojo ndek-ndekan. Aku dadi santri kudu dadi santri sing mok tabar tenan. Kados wau pun dawuhaken ya Marzuki wau nika. Mumpung awakmu jek enom, mumpung awakmu jek enom. Awake dhewe kan tau ngaji taklim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nang taklim itu didawuhne wa ayyamal hadasah faghtanimha wa ayyamal hadasati fahtanimha. Ala innal hadasata la tadum. Jangan sampai kesempatan sampean hari ini cik iso mondok, cik iso ngaji, cik ditunggoni mbah yai mbah yai, cik ditunggoni para ustadz dan lain sebagainya, tidak kamu maksimalkan begitu saja. Awak malah pikiranmu mulih-mulih liburan-liburan, mulih-mulih dolan HP, mulih pedahan, tabrakan, was. Jangan. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Toh misalnya awakmu sesuk iku duwe kesempatan mondok maneh mungkin di tempat yang lain, situasinya tidak akan pernah sama. Alangkah luar biasanya ketika apa yang ada di areng-areng ini kamu maksimalkan sebaik-baiknya, kemudian kamu geser karena nambahi kuwi. Ora mulai maneh mulai awal. Pokoknya ngene lho hitunganmu iki. Aku iku nang areng-areng wis pirang tahun ngentekne beras pirang kilo. Wis ngurusui wong tuaku pirang tahun, dihitung tenan. Ojo. Jadi bocah terus sama sekali tidak punya tanggung jawab, tidak punya perasaan untuk kemudian duwe kesempatan iso bekti nang wong tuwa, iso bales jasa-jasa ni wong tuwa. Nuwun sewu ya. Sampeyan iki misalnya mbak Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi bocah sing bekti, dadi bocah sing apik luar biasa. Gati mbak wong tuamu luar biasa. Itu tidak akan pernah mampu untuk ngimbangi jasa-jasa ni wong tuamu nang awakmu. Iki misalnya awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi wong apik. Dadi bocah sing gampang ngladeni wong tua, bekti ngladeni wong tua. Itu pun sama sekali tidak cukup untuk membuat kamu itu mampu membalas jasa-jasa beliau. Apa maneh nuwun sewu misalnya awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala yo ditakdirno dadi bocah sing super sobek, super ruwet. Seng onok nang pikiranmu iki mek bantah, seng onok nang pikiranmu iku mek seneng, seng onok nang pikiranmu iku mek dolan misale. Pokoke piye amrih wong tuamu iku tensine di atas 140. Semakin jauh. Makane wonten ulama niku ndawuhaken bekti iku sing paling penak iku ba'da wafatil walid. Bekti iku paling lho iya. Ikulah awakmu duwe kesempatan kefutuh mbek Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih. Masalahe kan nggih niki. Inna rajula yamutu walidahu wa huwa akun lahu. Ana bocah santri, ya muga-muga dudu santri alias ini. La yamutu walidahu wa huwa akun lahu. Dilalah kersane ngalah. Dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala. Aku ngomong kersane ngalah kok dianggap keliru. Dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, wong tuane iki sedo, dua-duanya sudah meninggal, wa huwa akun lahuma. Dia sama sekali belum punya kesempatan untuk berbakti. Utang delalah ya jane nyanding, tapi pancen gak iso ngladeni wong tuwa. Gak iso ngladeni wong tuwa. Wa huwa akun lahuma. Fa yad Allah taala lahuma wa yastaghfiru anhuma. Fayaktubuhu Allahu minal bahin. Delak bakdo yang supaya wafat, dia akhirnya terbuka. Ya Allah, aku mbiyen zaman bapakku sugeng, zaman ibuku sugeng, kok urung sempat ngladeni, kok sempat gati, saiki ngundang tangga-tangga, ngekholi, ngundang sanak raket, ngekholi, nahlili, dan lain sebagainya. Banjur wong tuane di ngapura. Ketulis dadi wong sembekti dak ini. Bocah nih, jik, ditulis dadi wong bekti. Sing paling angel niku sing kabeh kitab sepakat niku nek ana murid dosa mbek guru, niku angel ditobati. Ditobati angel kakaruan nggih, lho tenan. Tobaté oh, makane awakmu selama nang kene. Oh iki ngono tenan ya. Selama nang pondok areng-areng. Awakmu sing tertib tenan. Aku Aku tau ngaji ikhya apa gak? Aku ragu mbek awakmu. Nang ikhya niku, mongkon Mbah Yai sojene, Mbah Yai Marzuki kan dawane kitab ikhya. Kulo yo gak tau ngaji wis mek yo sapa lah daripada gak duwe acara wis maca ngono to. Sing ngaji niku niki ramane Mas Autor niki sing ngaji. Ning kan masalahnya kan kulo kok ngakrungu ngono lho. Dadi aku ngakrungu. Ngakrungu kadang-kadang terus juga apal ngono lho. Tapi aku didawuh nih, nek awake dadi santri pengen berhasil. Mas-mas alias ini, sampai ini aku pengen jadi ahli ilmi wah. Sama pengen berhasil gak ngaji. Resep dawe Imam Ghazali, salah satunya adalah falyakunil muta'allim li muallimihi ka ardin damisah. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka ardin damisah. Ini saya ilang kula nggih, tapi kena mau cek. Tapi insyaallah gak keliru ilingan kowe. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka ardin damisah. Nalat mataran ghazira fatasharabat jami'a ajwa'iha wa az'anat bil kulliyah li qabulih. Sebisa mungkin santri murid nang ngarsane gurune iku kaya ardin damisah. Dia harus punya mental mempersiapkan dirinya, membangun dirinya di hadapan gurunya iku kaya tanah sing damisah. Damisah iki kosok balene ya bisa. Jadi damisah iki apa ya? Damisah niku subur, subur Nalat mataron ghazira, wis subur gawan bayine tanah iki tanah apik, penak ditanduri, kemudian mendapatkan curah hujan yang cukup. Ya fatasyarabat jami'a ajwa'iha, dan dia juga siap untuk ditanami pohon apapun. Ditanduri wit-witan apa wae, buah-buahan apa wae, tanduran apa wae sangka gurune. Wa az'anat bil kulliyah li qabulihi. Sama sekali tanpa reserve. Gurune arep mulang apa wae, arep mengarahkan apapun, siap. Sama sekali tidak membangun menjadi murid-murid sing dablek, murid sing nakal, murid sing di acara dhewe. Makanya itu terasakan fa idza asyara ilaihil muallim didarikin fi ta'allum fal yuqallidhu. Aja pisan-pisan ana murid diwarai gurune, didudai gurune, diarahkan oleh gurunya, kemudian gawe acara dhewe. Fa idza asyara ilaihil muallim didarikin fi ta'allum fal yuqallidhu wal yada' bi ra'yihi. Aja ana murid duwe acara dhewe, duwe pikiran dhewe, duwe anangan dhewe, bayangan dhewe. Wah, guruku iki kuno guruku. Guruku iki desa guruku. Guruku ketinggalan zaman. Guruku wis metodenya buruk metodenya dan lain sebagainya. Wal yada bi ra'yi fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsi. Ini dari Imam Ghazali. Mergo sak salah-salahe gurumu iku tetep bakale luwih manfaat kanggo uripmu daripada penemuanmu dhewe, daripada dilalah awakmu pas tepak mungguhmu. Fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsi li'anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Saelingku ngoten. Li'anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Mergo pengalaman-pengalaman yang dibangun oleh para masyayikh, para kiai-kiai, para sesepuh, para asatid, itu gak kena ditawar, gak kena ditawar. Dan dari situlah kemudian kita semua sebagai santri ini benar-benar mendapatkan sir. Muga-muga kula sampeyan kabeh niki estu-estu dicatet dadi santri ini para masyayikh, dadi santri ini para kiai-kiai ini. Wow, sing sampun kula sebataken wonten ngajeng. Masya Allah, kaya awake dhewe niki sak repotan nggih. Mane kula nyuwun kanthi saestu. Monggo lah. Niki kan enten virtual ya, nggih. Kan kuatah mesti wali-wali santri wonten ing dalem. Saestu. Terus panjenengan nuwun sewu para wali santri. Niki kedah panjenengan semangati saestu. Adik-adik niki supados aja sampai mulih lek ilmu nang areng-areng lontek. Aja sampai duwe cita-cita boyong nek saene ilmune para masyayikh alias ini durung mugo mulih. Wis nang kene ae, kak kira awakmu kok daripada amun nang omah kok mending ngowah-ngowah nang kene to. Kak kira ngono kak kira. Jenengan kedah lah. Bagaimana jenengan kedah nyemangati saestu dateng sedaya? Dorong nyemangati. Ampun waleh-waleh, bapak kula niku nasihati kula nang ngeten tok. Nasihati kula terkait anak kula, mboten terkait kula. Lek kula pun angel dinasihati pun kadung kawak pun kadung telat, Pak. Nggih. Bapak kula niku kan santrine ewon. Santrine kan ewon bapak kula niku. Dewe apa? Aku ngatasi santri sakmono mbane, noto santri sakmono mbane ngat iso. Ngatasi anakku dhewe gak iso. Biasa. Dokter yo gak patek mandi nyuntik anake. Dokter iku lek nyuntik nang anake yo nang dokter liyane. Nah, biasa ngono kuwi. Diatasi dhewe gak iso. Jalan makane jok pisan-pisan aku kiai yo, anakku gak usah mondok. Anakku gak usah mondok, kau ulange dhewe gak dadi, Dul. Bapak kula ki kurang kiai piye? Wah, anake dhewe nggih bulet. Lha saestu niku. Lha saestu. Mangane adik-adik kabeh, baik putra maupun putri. Lho niki penting niki. Kabeh kados kula aturaken. Harus benar-benar membangun cita-citanya. Aja ndek-ndekan, sementing aku kan mondok, is pokoke mondok. Lah aku gelem mondok, alhamdulillah sak desa kene semondok kecuali aku. Lah nyapa ngaji bareng aku mondok tok iki bapakku wis luar biasa mareme. Kuwi antarané anak mbek bapak padha bahlule, paham gak? Tenan ya. Saya itu, makanya nuan saya bawa wali santri teng dalam. Nih kan anak jenengan pun dangu buat mantuk nih, mesti kena pandemi nih. Gitu, pun rati dangu buat mantuk tuh. Makin mantuk langsung, ojo, jenengan ojo, waktu social distancing, badi salaman, kusik, salamannya gampang, lunggu sih. Kitabmu buka kabeh, buka kabeh, kitabmu buka, waco. Jenengan masih agak iso moco, gayane ngoten niku tenang mawon. Seng tegak ngoten niku, wis mboten napa-napa. Wacan-wacan. Apa pelajaranmu? Anu, Pak. Apa pelajarane misale? Imriti misale utawa Alfiyah bahkan. Wacan-wacan. Bocah kok ketoke rada mboten patek fasih nek maca. Rada mamang ngoten. Piye-piye? Kuwi mau piye? Kuwi mau, eh? Mosok gurumu maca ngono kuwi. Tegak. Mikir, lan jenengan gak anakmu le jenengan ya awakmu biyen jane diulang apa wae ngaji apa gak tau mau takone malah sok takone ya Allah le kok ku menawamu awakmu kaya ya Allah dikai mangan po ora kambek nyai ya Allah kowe iki di suguh ya apa kok kaya ngene ya kok malah gudiken kabeh lah padahal gudik min lazimi santri ora gudiken iso ora ngalim wis mesti ya. Ya wis kaya-kaya ngono kuwi lho maksudnya ya. Ya ora ngono kuwi tapi ya wis ngono kuwi lho. Bingung aku yang bahasa ini eh. Nggih. Jangan dengarkan omongan lah Masya Allah. Niki kisah nyata nih. Niki kisah nyata. Niki mimba kita hadus bin nikmah. Nuwun sewu. Zaman semonten niki ceritane bapak kula. Rawine bapak kula, ngoten lho. Dadi nggih muktabar. Rawine muktabar ngoten lho. Jangan oleh mboten percaya kali kula, tapi kedah percaya lho bapak kula. Bapak kula niku sekolah SR kelas sekawan apa kelas pinten. Yen SR iki cara saingan apa jenenge? SD nggih. Cara-cara sak niki kan SD. Ini namung cerita mawon Gus niki. Nuwun sewu niku. Lek ngaji kan pun Mbah Yai Marzuki yo ngaji. Ada cerita tok ya, Pak. Mantan niku wonten sedereke tukang misanane napa sinten ngaten niku kalian ramane dipun tumbasaken sepeda ontel. Wah, sepeda ontel cara sakniki sepeda montor sing sae, Pak. Sepeda ontel sing mereke suwae. Namine lari, niki bapak kula, jeneng aku cek bocah zaman semono. Wong cek kelas 4 SR, berarti kelas 4 SR niku kira-kira yuswa pinten? Nggih, mungkin kira-kira berapa begitu saja. Kan radi bapak niku sekolah radi awal ngeten. Bapak niku sekolah radi awal. Lan nggih mboten patek tenanan ketawi sih. Lek ningali critane tiang-tiang. Pak Mas dipun sebataken asmane. Niku dipun tumbasaken sepeda kalian Pak D. Lho, kowe pengen to, Dah? Bapak kula niki kan asmane riyen alitane Komarul Huda. Mangane ngantos sak mriki beberapa orang yang cukup dekat dengan beliau menika nek ngaturi Gus Dah. Kapan lho kowe pengen to, Dah? Katu kok nenek pengen, pokoknya kue nerusnya sekolah. Kue sekolah o, nang Kediri, nang Kuto. Kue sekolah o, nang Kuto. Katu kok nih sepeda. Bapak kulo kelas 4 SD, jawabannya beribun. Mboten, Mbah. Mboten, Pak. Kula kak ndherek njenengan mawon. Mboten kula mboten pengin, Pak. Kula namung cerita tok. Emas niku ditembasaken beda kalih ramane. Kula mboten pengin. Kula pengin ngladosi njenengan mawon. Kula kak ngaji. Kula kak ngaji kados njenengan mawon. Dan niki. Mengenai aku ingin ini protes Pak Yazid. Pak Yazid ini ingin mbaturi kulo tilam gak kali kulo, sengnya Pak ini adus kulo gak Pak Yazid nih, seng tukang ngapus nih kulo gini. Tapi gak mungkin nih kus nyebabin manfaat ilmu nih. Ada beberapa hal yang tidak menarik ketika membangun atau mengframing para masyayikh kita. Nggih nuwun sewu niki. Iki watak-watake santri sing kadang-kadang aku gak patek demen. Jenengan nyeritakne manakipe Kiai Mujib terkait ilmiah Kiai Mujib, kengalimane Kiai Mujib, dirosai Kiai Mujib, kitab-kitab waosane Kiai Mujib. Niku kadang-kadang santri gak patek tertarik. Tapi luweh tertarik nyeritakne keramat-keramat Kiai Mujib. Paham ya? Paham maksudku gue? Iya tuh? Ya ayu luar biasa tamu nih misalnya gitu, misalnya ya ayu tapi gak tahu bahas keilmuan nih gue kadang nih kulon itu dua paman dilalah kesana ngalah, kulon itu dua paman masyure gak karuan terkenalnya gak karuan tapi uang-uang yang udah nerkenal ini gue nerkenal ke kamate karomai, lepas dari jenenge karoma, keramat ini ku jen mahdul minnah minallah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak pernah membahas bagaimana beliau itu berproses menuju itu. Bagaimana beliau kemudian mendapatkan atiyah minallah subhanahu wa ta'ala rupa karomah ini betul nanti dibahas. Betul nanti dibahas. Lepas padahal nuwun sewu, paman-paman kula ini betul nanti ngalim. Tapi betul nanti dibahas. Lah kami-kami sebagai santri, niki sangat tersinggung nek dibahas babakan ngoten niku terus ora dibahas keilmuane. Lah buat apa? Wong keramat iku rodok gampang. Wong dukun kadang yo keramat to, Pak. Keramat niku rodok gampang. Lek ngaji kiai tenan paham tenan, kaya Mbah Marzuki kaya Mbah Mujib ini angel tenan, butuh proses saestu, butuh matlaah tenan, butuh tirakat tenan. Lah lek keramat yo iso ngilang, iso mabur, iso dadi piron. Setan kan biyen wis ahli kuwi. Gak usah dadi kiai, wah enek jeneng kiai haji, setan ni rojim, gak enek. Wis paham ngono, wis iso. Wis ngalim. Lah saiki ya, betapa ulama kita memandang hal-hal semacam itu rendah. Sama nek tau ngaji minhaj misalnya, ngaji minhaj. Mergo wingi niku kula niku kan termasuk sing kula protes ya, wis. Sampeyan niku gak oleh nyeritane mek trimo keramat-keramate masyayikh ploso gak oleh. Mergo apa? Masyayikh ploso itu mulai cilik ditotong ngalim sampe Mbah Yai Jazuli. Dididik ngalim. Dididik ngalim. Makane jenengan nek pengen putra-putrane ngalim, yo mulai cilik ditotong ngalim. Rata-rata paman-paman kula nggih termasuk bapak kula barang rata-rata itu usia 8-9 tahun menika sampun cekap ngaos Minhajul Qawim kalian cekap ngaos takrib. Ya takrib kalian Minhajul Qawim. Rata-rata di usia segitu. Lah wae dhewe rata-rata usia 8-9 tahun ini rata-rata pencekap dolanan bak sodor, paham? Angel angel dadi kiai angel tenan. Makane awakmu mumpung gak usah ning alias ini ngaji sing tenan, Mas. Tenan, ngaji sing tenan. Us. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Wa yabghadu ma safa minha. Ada sing dawuhne wa yabghadu radailaha wa ma safa minha. Aja sampai awakmu kok wes pokoke aku iki mondok, pokoke aku iku nang pondok tenang, bapakku gak gegeri, wes selan lancar, alhamdulillah. Oh jangan, jangan. Saman kudu, aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Piyamre, kiai-kiai kabeh kae ilmune tumus nang aku. Ilmune nresep nang aku. Kudu ngono kuwi, aja sampai gak. Kok kula aturaken di awal, bahwasannya masyayikh kita ini banyak yang dipun pendet kalian Allah Subhanahu wa taala. Ayo dhewe susah tenan. Nek sampean-sampean iki gak menyadari betul tanggung jawab sampean untuk mengemban amanat di kemudian hari. Wah, yo ngeri lho, Pak. Ngeri banget. Ngeri banget. Apa meneh awakmu gampang ketut, gampang terpengaruh. Nggih. Di kesempatan kali ini mugi-mugi kula nggih nderek donga mugi-mugi para masyayikh ingkang wonten ing estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Khususipun para masyayikh pasuruan-pasuruan nggih cukup kathah lho. Kapundhut para masyayikh itu saestu. Insyaallah makane kula isin tambah wedi ae. Lah ya mujib nih, niki jek rodok masyhur celuk Gus. Mangane alhamdulillah rodok aman. Gus niku kan jek rodok piye ngono ya. Ora mek awake dhewe ne. Kula niku sewen celuk Gus, tapi cedak celuk kiai gak sedemen. Mergo monggo ku Gus iku cara najis ngono rodok makfu. Keliru pantes. Lha saestu. Pun to. Sampeyan mbok anake sapa wae? Anake sapa wae? Sampeyan putrane sapa wae? Segagah apapun orang tuamu, nek sampeyan iku ora duwe himmah, orang duwe cita-cita yang luhur, sama niku orang duwe kemauan yang tinggi, semuanya akan kau no gunane. Saya itu makanya bahkan Nabi kan jelas nih dawuh nih. Mambato abi amaluh lam yusri bihi nasabu. Saman boleh lahir dari rahim siapapun. Wong hebat to kaya apa sing melahirkan kamu. Orang tua kaya apa ampuh sing lahirne awakmu. Tapi awakmu tidak membangun pribadi sebagai pribadi yang mumpuni tenan. Gua. Gak jadi apa-apa awakmu, gak jadi apa-apa. Makane nek sampean tau ngaji Dalilul Falihin. Oh, sampean tau ngaji Riyadhus Shalihin ora? Nah, ngaji Riyadhus Shalihin niku duwe salah satu sarahnya namanya Dalilul Falihin. Nang kono kuwi sailing kutok ae, wong ngiling-ngiling ana. Tenang ae, aku kliru gak apa-apa duduk kiai lah. Sailing kono kono ana dawuh ngene. Wa mal fahru ngeten-ngeten intine ngeten intine dadi tengene Dalil Falihin niku didhawuhaken orang itu kalau pengen bangga akan dirinya tidak mungkin kemudian dia itu harus narik mbah-mbahe ngeten wa mal fahru bil azmi ramimi wa innama wis ngeling aku wa mal fahru bil azmi ramimi wa innama. Lha iki bedane aku mbek awakmu. Nek aku kan lali tapi ono sing gak iling-iling, ngono lho. Nek awakmu kan mulai awal lali. Wa mal fahru bil azmi ramimi wa innama fahru alladhi yabdil fahr bi nafsihi. Iki persis kaya dawuh nang Ihya. Persis dawuh nang Ihya. Asy-syaraf bil himamil aliyah la birimamil baliyah. Kita ndak boleh kemudian hanya membanggakan mbah kuil. Kakek nenek saya, kakek moyang saya, orang tua saya, wis wong hebat luar biasa. Awakmu ki cara saiki, cara bal-balan pantese jagomu MU. Cara pantese jagomu MU. Jagomu MU atau AC Milan. Orang-orang yang selalu bangga pernah biyen tahun 90. Oh ya. Biyen tahun 80. Klub iki luar biasa. Biyen. Orang yang sangat menikmati masa lalu, sama sekali tidak pernah melihat masa depan. Ya aku gak terus aku gak seneng MU. Aku ini seneng bal-balan juga kira MU. Itu cukup salah. Oh, uang itu. Iya Pak Mui. Jangan mudah disimpulkan. Tidak seperti itu. Tapi awal aku kan gak pakai duit itu kau seneng jazim neng ini bal-balan yuk. Gonta-ganti nul jagune. Jagune gonta-ganti menyesuaikan. Nggih. Masyaallah. Lagi saya istri. Asy-syaraf bil himamil aliyah la bi himamil baliyah. Kau nek pengen mulia, bangun cita-citamu setinggi mungkin. Ojo tuman ngagul-ngagulno mbah-mbahmu, paman-pamanmu, apa meneh tanggamu. Lho, wonten ngoten niku. Buang gak karuan. Nek kula niku anu, kalih Yazid niku celak sangat. Ngono bangga. Kudune kan diuber. Nah iya ta. Nah iya misal aku umat Jawaan kan aku ya kudu nguber. Musabaqah itu kan penting bagi kita. Nah, duduk hasud lho ya, duduk hasud. Masya gawan bayine menungso iku hasud. Oh kan Mbah Yai Marzuki dawuhne ngoten niku. Dawuhne betapa tinggi potensi hasud dengan sesama. Sakjane niku gawan bayi, Pak. Kulo tak kemutan kali dawuh Imam Mawardi. Nggih. Nalika nyikapi hadis Mbah Kanjeng Nabi Al-mu'min ilfun ma'luf. Menungso iku kudu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk disayangi, layak untuk ditertariki. Eh, kudu ngerti dul. Testimoni, pengakuan orang lain itu penting. Aja mung anggap kowe iki urip dhewe. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwasanya saya ini hidup sendiri. Gak urus wong liya, terserah wong liya ngomong apa, penting aku ngene. Gak iso. Kowe iso lek mati, kowe rencanamu mati apa ora? Iki rencana lho. Kamu duwe rencana kowe apa ora? Mau rencana ora, mau rencana teko kuwi mesti. Lah iya, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Lah iya, semangka teko ae wae mlayu nang dia, wae ndelik ning isor saka ndi ae, panggah teko ae. Kowe iso nek mati. Umumnya yang pasukannya enek pemberangkatan jenazah apa? Anu, apa jenis upacara pemberangkatan jenazah? Enten bukan pasukan? Enek toh? Ya padahal toh ambil di Kediri toh. Jenazah ini saya no beten. Enek pertanyaan ngono gak? Lele kowe gak ngurus tanggamu, gak ngurus wong liya, gak ngurus testimoni ini wong liya atau tidak menganggap penting omongan wong liya. Lele moro-moro tangga-tanggamu, wah, ruwet ya Allah. Lagi langsung bahaya ini dawa antum syuhada Allah fi ardi positif. Beberapa kali ayat yang kita temui itu kemudian mementingkan testimoni atau bagaimana kita mu'asyarah dengan sesama daripada bagaimana kita ini mu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat lihat fa'amma man a'to wa taqo wa saddaqo bil khusna disini dewa itu a'to. Pokoknya awakmu itu gati ambek wong liya, apik ambek wong liya, potensi kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan bisa kamu dapatkan. Lah iya lah saiki lah. Mbah Kanjeng Nabi sejeneng dina diaturi. Wah niku tiyang putri niku Kanjeng Nabi. Tiyang pianten putri niku luah biasa saya itu. Dalu mboten nate tilep. Injing mboten nate mboten poso. Mboten nate mboten poso. Siam terus. Wah ibadah luar biasa. Tapi sayang bakhil. Kek lek omong niku judes e mboten karu-karuan. Wangger omong niku minimal 5 pasang kuping niku mesti nyos. Dari Kanjeng Nabi, lha terus apike kondi. Apa yang akan dibawa sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Ini dari Kanjeng Nabi. Penting banget makane al mukmin ilfun ma'luf. Temriku niku dawe Imam Mawardi mumpung kelingan niku lalineh aku. Wong aku lali gak duwe persiapan apa-apa, penting kula apa eling ngono ta. Di situ itu Mbah Kanjeng Nabi menerangkan bayana annal insan niku maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Annal insan bayana bihi annal insan maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Menungso iku lahir cepot iku langsung menjadi sasaran empuk untuk disakiti orang lain. Mengenai ora usah sok-sokan kowe misalnya dolanan sosial media terus ngupload kok semua orang menyakitiku. Semua orang tidak ada yang peduli kepadaku. Dunia begitu kejam kepadaku. Kuwi ket biyen, Dul. Kuwi kowe lahir wis ngono kuwi situasine. Ora usah nembe sadar ketok nek kowe iki telat sadar, paham ora? Kayak itu, kenapa harus kamu upload? Itu semuanya mengalami, semuanya merasakan. Amra, ora usah pamer kesusahan, kabeh wong susah. Ora usah pamer tersakiti, madlum dan lain sebagainya. Kabeh wong iku tersakiti dan termadlumi. Tapi kok usah? Ya Allah, dunia begitu kejam kepadaku. Senggawe dunia iki pangeran kowe iki suudan mbek pangeran dul. Amra, yus ngono kuwi maksudun bil adhiyah wa mahsudun bin nikmah. Dan ketika kamu mulai tumbuh besar, mulai ngaji, mulai nyantri, mulai sekolah misalnya, mulai pinter, awakmu mulai pinter, awakmu mulai iso maca kitab, awakmu mulai iso nerang nih, awakmu mulai ditompo uang, mulai masmuk, kanca-kancamu mulai iri, awakmu mulai metu nyambut gawe, mulai iso ngasilnya duit, kanca-kancamu tambah iri, mau awakmu payu senajan wong tuane khilaf ngepekno mantu awakmu misalnya, tambah nemen iri nih. Maksudun bin ni'mah. Semakin banyak nikmat yang kamu peroleh, semakin tinggi rasa hasud yang akan kamu rasakan. Tenang ae, pancen ning donya sing ngono kuwi. Nangge. Fa idza lam yakun alifan ma'lufa, nek kamu tidak mampu membangun pribadi, dawuh Imam Mawardi. ketika kamu tidak mampu membangun pribadimu sebagai pribadi yang menarik dan layak memang untuk ditertarii, tahtofuhu aidi hasidi wa tahkumu alaihi ahwa wa aati. Wis pokoke isine statusmu mek nelongso tok. Nek kowe dari awal tidak membangun pribadi secara menarik, wis to, statusmu isine mek ya Allah. Ya Allah. Kowe ora zikir, kowe tahasur nelongso, paham ora? Sambat-sambat nih, sambat-sambat. Pokoknya, kalau misalnya ono majelis solawat, misalnya Aridwan, misalnya majelis solawat opo, opo, opo, Al Mustafa, Al Mujtaba, kowe mesti gawe majelis sambat, majelis asambat. Lenggil, positif kowe. Makanya, muga-muga santri alias ini, santri ini Mbah Yai Imron, muga-mugi esok-esok dados lari sang Padang. Lari-lari sang ilmiah amaliyah, lari-lari sang ahli ilmi ahli khair, ahli ilmi ahli khair. Muka-muka kuabeh, ngalim-ngalim lah pokoknya. Sebab saman ngalim, saman ngalim, saman dadi apa yang beres pak, tenan, gitu. Saman ngalim dadi apa yang beres. Makanya kulo biyen semangat dekat karuan kampanye Bahaya Mujib, mergomak Bahaya Mujib ngalim. Mergolek wong ngalim, gitu. Arab dadi yo mantri yo mantri santri, jiwane gak mungkin, gitu. Lo pun yakin pol. Kiai Mujib tidak jadi bupati, tenang, gak mungkin hilang santri ini, hilang berapa santri ini, gak mungkin hilang, paten, paten dan semakin menyenangkan. Santri tenang ngelakuin, lah kadang-kadang kalau santri yang panjen biar gak lulus yo enek, enek santriku, penak-penak mondok gini, moro-moro wong tuane atraksi, ya kan, wong tuane macam-macam ya, kan jenis yang sepah ini kan mutanawiun, gitu ya, macam-macam lah ya, atraksi ini ono ya. Delok tanggane moro-moro ditompo ning kerja ning ndi. Kupuh. Kupuh. Padahal urip-uripe dhewe, anak-anake dhewe, tapi kebahagiaan, kesusahan, kemudian hal-hal penting dalam hidupnya ditetungkan tanggane. Ya sing goblok ya. Nah, lah iya ta, mengenai awake dhewe kudu dadi pribadi sing pancen nyekeli kitab tenan. Nek ora ngono nelongso, lah saiki lah. Contone dalile penak-penakan. Awakmu iki kebahagiaanmu apa jerih atimu ambek pangeran, apa jerih atimu ambek tanggamu? Terserah. Contohnya melu tanggane ngene contohnya. Wis penak-penak ngopi, disuguhi bojone kopi. Disuguhi bojone kopi pahit ya. Mergo kan gak kuat gula misalnya. Tapi padang, ati padang, ati padang. Wis penak, alhamdulillah matur suwun bune misalnya ngene ya. Matur suwun Bu, matur suwun. Diombe, ngrokok senajan utang, cek. Cek enak. Moro-moro tanggane nyopo. Loh, Pak, monggo badhe medal riyin, nggo pedah anyar. Wong ana pate. Kok nyebabi aku gak iso turu? Paham ora? Oh, berarti pancen kebahagiaanmu apa jere wong liya, paham ora? Rodok awan titik moro-moro bojone tanggane ngedukne kulkas 19 pintu misal. Sengrong pintu di ngolkas lumrae normale, seng pitulas di ngolkas adine tangga-tanggane, paham ba? Ben rada adem. Ya kesalahanmu dhewe. Salahmu dhewe. Lha kudune asline kan kudune tenang ae dhewe, santai mawon. Kudune tenang. Makane to, niki Pak, kula crito ngeten iki PD mawon, kanten asline watak-watak ngeten iki mboten kudu sapa, mboten kudu wong-wong biasa mboten. Kadang gus-gus barang yang duwe watak model ngeten iki, paham ba? Nah iya gus-gus kan kadang-kadang yang greget nih. Kulo ki pede mawon ngomong niki kiai gak wani duduk kiai. Lek ngomong niki Gus ya rodok kendel wong. Padha guse nyapa. Wong KTP kulo ki asli. Oh, makane kulo mboten nate. Tangkati, jenengan sinten nggih? Kulo Gus Kausar, mboten nate. Saking yakine Gus kulo gak mungkin cepot. Mboten mungkin gak sebut nih. Jenengan sinten? Kulo niki Gus Kausar. Gak mungkin. Aku paten no. KTP kuwi paten. Aku kan gak Gus naturalisasi. Iya dah, enggak. Makanya Gus Mujib ngepel kulo swingi santen. Assalamualaikum. Dalam Mujib Imron, saking yakine kiai ne Gus, gak mungkin cepot. Tapi nek si kiai anyaran, Gus anyaran, atau santri biasa, kalau mau pak tipe mantu kiai, sinten dalam Gus Yazid misalnya. Naturalisasi, heh. Gus naturalisasi, gue sangel. Iya, santai, tenang ya. Ini kan kata gula di, alhamdulillah, alhamdulillah, sepeda malela, mungkin-mungkin. Estu-estu jenengan kabeh niki dados lare-lare sing ilmiah amaliah, semboten kalah pentingi di situasi hari ini. Jenengan muga-muga dadi bocah sing adib. Lha saestu. Ora nek gunane awu ngaji tapi kok gak dadi bocah sing non sewu duwe tata krama sing apik. Kun rajulan rijuhu fisara wa hamatu himmatihi fisraya. Awakmu kudu tetep duwe unggah-ungguh. Dawuh Sayyidina Ali, kun rajulan rijuhu fisara wa hamatu himmatihi fisraya. Awakmu kudu tetep dadi bocah sing andhap asor, tawadhu, tapi cita-cita membumbung tinggi di atas bintang suraya. Kula mboten perlu matur kathah teng ngarsane panjenengan niki nggih pun kathah kataan wiyong. Kula bari ngaji napa sak mantune iki Marzuki. Kan asline kan klintu, kan kedai kula riyen wae. Kedai kula riyen tapi dalalah kula terlambat. Nggih kanten niku alasane kula nek lebih sadar. Aku iki nyapa ya kok lek melek suwi. Lek melek sadari kok suwi. Mergo lek mlebu warung gak patek mikir pitike beleane kaya apa mol. Nggih. Mergo kula nate ngaji hikam niku ngoten niku. Wis itu lan ajeng ngaji hikam ngoten niku. Pancen afate salah siji ning ngoten niku cara sahal atas tari. Afate wong lek gak patek ngati-ngati kambe apa sing mlebu nang wetenge, iku angel sadari nalika tangi turu. Mangane nuwun sewu. Kok awakmu digugah rada angel? Nuwun sewu. Berarti kowe rada seneng goso pandul. Mbon kula kita cekap niku. Lho tenan, ati-ati ucapan Ustaz Mutafiq mustahilul ghazbi fa huwa kafirun. Aja ngawur kowe. Santri nggo sopan aku dadi bupati ya. Lele jek santri dadi santri ya penak, semok gasap iku paling apa? Paling pol apa ngene? Sandal. Lele sowe dadi bupati, semok gasap jembatan ngawur eh. Wah, kowe sing ngaji ngene sewu. Lele wis estu, wis mau ngaji sentenan. Ngaji yo sentenan, wis to. Pokoke awakmu ngaji, aji. Awakmu ngaji penak-penak. Wes ora usah mikir apa-apa sih. Ora usah mikir aku sok dadi apa wis to. Paling gak minim wakil bupati. Minimal kuwi. Pun akhiran alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.